indikatif. Pertama, dalam arti yang paling luas, anggaran negara mencakup individu yang menjalankan fungsi law creator atau pembuatan hukum dan law applying atau penerapan hukum. Yang kedua yaitu mencakup individu yang menjalankan fungsi law creating dan law applying dan juga dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan. Ketiga, organ negara dalam arti lebih sempit yaitu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi law creating dan atau law applying dalam rangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Yang keempat, organ atau lembaga negara itu hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang dasar, undang-undang, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Kelima, lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, MA, MK, dan DPK dapat pula disebut sebagai lembaga negara dalam arti sempit. Lembaga-lembaga negara dalam arti sempit yang dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 ada 7 institusi, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPR, MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lembaga struktural. Yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden Indonesia memiliki sejarah yang hampir sama tuanya dengan sejarah Indonesia. Tunggu dulu. Ini kamu bilang ada berapa? Ada 7 lembaga tinggi negara. Di Undang-Undang Dasar ada disebut Komisi Yudisial nggak? Ada. Itu maksudnya apa? Jadi ini yang membedakan dengan KY. Terus. Katakan hampir sama sebab pada proklamasi 1945 bangsa Indonesia belum memiliki pemerintahan. Barulah sehari kemudian 1945 Indonesia memiliki konstitusi yang menjadi dasar untuk mengatur pemerintahan dan lembaga kepresidenan yang memimpin seluruh bangsa. Nah, dari titik inilah perjalanan lembaga kepresidenan yang bersejarah dimulai. Dasar hukumnya teman-teman bisa lihat sendiri. Tugas dan fungsi presiden. Sebenarnya tugas dan fungsi presiden ini ada banyak, sekitar 17 kalau nggak salah. Tapi yang saya masukkan hanya 3. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang ketiga, mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR serta mengesahkan rencana undang-undang menjadi undang-undang. Tugas dan fungsi wakil presiden. Yang pertama, mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara. Jadi apabila presiden tidak ada di Indonesia, berarti wakil presiden yang menjalankan tugas-tugas presiden. Yang kedua, membantu dan mewakili tugas presiden di bidang kenegaraan dan pemerintahan. Yang ketiga, membantu presiden dalam mengordinasikan, menjalankan, dan mengevaluasi program kerja kabinet. Termasuk dalam fungsi ini, wakil presiden dapat juga sebagai kepala suatu badan administrasi pemerintahan atau suatu komisi negara. Singkat-singkat aja, karena kemarin sudah dibahas sama kelompok sebelumnya. Jadi boleh diulang untuk pematangan, tapi singkat-singkat. Yang lebih utama yang non struktural. Jadi sini ada DPR. DPR pada masa penjajahan Belanda dapat lembaga semacam parlemen bentukan penjajahan Belanda yang dinamakan sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP oleh Presiden pada tanggal 1945, 12 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Sindang Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP 1945 dijadikan sebagai tanggal lahirnya DPR RI. Dalam sidang KNIP yang pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut: Ketua Mr. Tasman Singo Di Mejo, Wakil Ketua 1 Mr. Sutarjo, Wakil Ketua 2 Mr. J. Ratu Hari, Wakil Ketua 3 ada Mani. Ini juga mempunyai dasar hukumnya yaitu di pasal 20 ayat ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, belum kita masuk ke fungsinya. Fungsi DPR yaitu di sini ada 3. DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dijadikan dalam kerangka representasi rakyat. Yang pertama legislasi. Legislasi ini fungsinya dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, anggaran. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas, memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Yang ketiga, pengawasan. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Yang ketiga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR lahir dalam pendirian negara Indonesia sebagai bangsa merdeka berdaulat. Sebagaimana ketahui bersama bahwa pada tahun 1945 setelah proklamasi kemerdekaan dibentuk komite KIDP sesuai dengan pasal 4 aturan peradilan undang-undang dasar 1945. Sebelum diterusin semuanya nanti boleh catat ya, saya mau menjelaskan tentang anggaran tadi. Saya mau menjelaskan tentang anggaran atau RAPBN. Jadi kalau lewat, diingetin itu yang lain ingetin. Pak mau menjelaskan tentang RAPBN, jadi APBN. Lanjut. Di singkat-singkat aja, seperti saya bilang tadi. Dalam perkembangannya sejarah pada pertengahan abad 1945, kemudian berubah menjadi semacam parlemen. Tempat Perdana Menteri dan anggota kabinet bertanggung jawab. Hal ini berjalan ke pemerintahan dan sistem presidensial ke sistem parlemen. Sejarah mencatat bahwa KIDP adalah cikal bakal dari badan kewakilan di Indonesia yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dasar hukumnya yaitu di pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 3. Tugas dan fungsi MPR yaitu yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Yang ketiga, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang keempat, melantik presiden sebagai wakil presiden. Yang kelima, memilih wakil presiden. Yang keenam, memilih presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu suatu lembaga tertinggi negara yang baru, yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung. Dan Indonesia merupakan negara yang ke-78 yang memiliki lembaga pengadilan konstitusionalitas yang diberikan kewenangan menguji material sebuah undang-undang, sehingga dalam hal undang-undang Mahkamah Konstitusi lah yang memiliki wewenang penuh dalam menguji undang-undang tersebut. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang dalam membubarkan partai politik, memutuskan sengketa hasil pemilu, dan pemecatan presiden dan wakil presiden apabila melakukan pelanggaran hukum. Sehingga dari paparan latar belakang di atas, penulis tertarik menggali lebih dalam mengenai Mahkamah Konstitusi ini, baik itu mengenai sejarah terbentuk. Mengambilnya terlalu jauh, penulis. Masa ada penulis-penulis mau ngapain penulis? Udah dihapus, kamu nggak usah baca itu. Lewat. Dasar hukumnya pasal 24 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tugas dan fungsi yang MK. Yang pertama, untuk melakukan uji material atas undang-undang. Yang kedua, memberi keputusan atas pertentangan antar undang-undang serta kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Yang ketiga, memberi keputusan atas persengketaan kewenangan antar lembaga negara, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Cukup, lanjut. Lembaga berikutnya, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung dan diangkat oleh Presiden. Dasar hukumnya bisa dilihat sendiri. Udah, cukup. Lewat. Dewan Perwakilan Daerah. Dibentuknya Lembaga Dewan Perwakilan Daerah memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah negara kesatuan. Stop dulu, satu kelas, saya tanya nih. Di bawah Mahkamah Agung ada 4 peradilan, apa aja? Peradilan militer. Agama, PTUN, negara, tata usaha negara, terus umum, peradilan umum. Ya. Mahasiswa hukum harus apa tuh 4 peradilan itu? Ya. Oke, sekarang lanjut DPD. Dasar hukumnya pasal 22D ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 23M ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tugas dan fungsinya yang pertama mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah kepada DPR. Yang kedua melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut. Yang di sini yang ketujuh yaitu BPK, yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan. Badan Pemeriksaan Keuangan ini adalah lembaga tinggi negara dan sistem ketenagaraan Indonesia yang dimiliki kewenangan untuk pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. BPK ini merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Cukup, lanjut. Dasar hukumnya itu ada di pasal 23E, 23F, 23G Undang-Undang Dasar 1945. Cukup, lanjut. Lembaga non-struktural. Ya. Lembaga non-struktural adalah lembaga negara Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi sektoral dari lembaga pemerintahan yang sudah ada. LNS bertugas untuk memberi pertimbangan kepada presiden atau menteri atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu atau membantu tugas tertentu dari suatu kementerian. Lembaga-lembaga yang termasuk non struktural, lembaga administrasi negara mengidentifikasikan pada pertengahan tahun 2009 terdapat LNS sejumlah 92 lembaga. Dan di sini cuma beberapa lembaga yaitu Badan Pelaksana APEC, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Lembaga-lembaga ini dibentuk oleh pemerintah pusat namun bekerja secara independen. Berikut adalah daftar beberapa lembaga independen, yaitu BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Yang kedua, BAPNI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Yang ketiga, BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang keempat, Dewan Pers. Yang kelima, Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang keenam, Komnas HAM, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang ketujuh, KPU, Komisi Pemilihan Umum. Tujuan dan fungsi lembaga non-struktural yaitu yang pertama, untuk menciptakan kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi. Yang kedua, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, untuk melakukan fungsi surveillance kepada lembaga. Yang keempat, untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap birokrasi, di mana pada era reformasi untuk kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang profesional. Cukup, habis waktunya. Kesimpulan, nggak ada. Mau dipaksain juga udah nggak ada. Cukup kesimpulan, jadi nggak cukup dong kalau begitu. Silakan yang mau bertanya. LAPBN bagaimana? Oh ya. Cahaya scenario, Pak. Cahaya, apa pertanyaannya? LAPBN. Apa? Dan tadi Bapak bilang apa? Tapi itu saya yang menjelaskan. Ini pertanyaan ke kelompok ini. Tugas lembaganya itu ada banyak nggak sih yang non-struktural atau ada di berbagai badan-badan itu? maksudnya tugasnya itu kan dalam mangsukul itu ada banyak. Apakah itu ada tugasnya masing-masing dalam setiap lembaga tersebut? Sudah ya. Apa ada tugas masing-masing gitu ya? Di setiap badan-badan itu. Iya. Siapa yang lebih tinggi, misalkan nih contohnya peraturan undang-undang misal KPK, undang-undang KPK itu kan ada yang tentang menyangkut penyadapan ya kan, ini itu juga harus dijual beberapa orang-orang dari DPR. Nah itu ibaratnya kan secara hierarki nih, saya katanya secara hierarki nih siapa lebih tinggi, yang non-struktural atau struktural? Kalau yang non-struktural lebih tinggi, harusnya non-struktural ini kan dia mengikuti yang apa kebijakan dari yang struktural ini. Tetapi kan pada kenyataannya kan KPK sama DPR kan terus jalan gitu. Jadi pertanyaan saya, jadi itu dan satu lagi kedudukan RNS ini dalam tata negara seperti apa? Terima kasih. Kalau terjadi tumpang tindih lembaga non struktural itu bagaimana? Mana yang diutamakan? Apa lihat dari kewenangannya atau bagaimana? Gitu. Tadi contohnya apa? Contohnya tentang undang-undang, misalnya lembaga, contohnya undang-undang apa mengenai penyadapan tadi. Tapi berikutnya yang ditanya tentang apa kedudukannya. Kedudukannya di mana? Di Ayo, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan saya. Bukan lembaga non struktural. Itu terus siapa aja? Nah, kan non-struktural itu ada badan pelaksana APEC. Nah, tugasnya itu bergerak dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mempererat komunitas perdagangan antara Asia Pasifik. Nah, yang kedua itu kan ada itu badan pelaksana kegiatan usaha ulu minyak dan gas bumi. Nah, tugasnya itu dia sebagai pembina dan pengawas dalam kegiatan eksploritasi dan pemasaran migas. Sebenarnya banyak kalau di pasti di Google bilangnya. Iya. Ya, selesai ya. Ya. Sekarang pertanyaan siapa? Yang jawab. Baik, cepat. Keuangan di perusahaan tersebut dipakai untuk apa dalam instansi itu. Nah, kalau misalnya perusahaan apa nih? Perusahaan negara. Nah, kalau misalnya udah dari BPK menelusuri dalam instansi negara, tidak terdapat kecurigaan ataupun kecurangan, otomatis KPK tidak bisa bergerak. Tetapi kalau misalnya dalam BPK perinciannya terdapat misalnya si A melakukan suatu yang misalnya dalam rekeningnya tiba-tiba melonjak. Nah, di situ tugasnya KPK untuk masuk dalam instansi tersebut mencari kejahatan itu. Nah, menurut Pramuka begitu. Enggak. Jadi BPK itu dia apa melakukan audit terhadap kerja pemerintah termasuk di dalamnya BUMN secara periodik satu ya secara periodik jadi setiap tahun sekali kedua secara insidental kalau ada proyek-proyek besar misalnya ini Asian Games SEA Games itu di audit langsung keuangannya nggak seperti tadi KPK mau masuk ke perusahaan apa perusahaan negara BUMN sebutlah Garuda misalnya perusahaan penerbangan Garuda KPK mau masuk itu harus ada BPK dulu masuk enggak karena si KPK bisa lihat keuangannya Garuda dari laporan tahun lalu. Yang kedua itu bisa dilakukan oleh KPK kalau ada indikasi atau ada tanda-tanda yang mencurigakan. Dari mana? Dari penyelidikan dan penyidikan. Nanti kalian dapat tuh. Penyelidikan dan penyidikan. Dari penyelidikan dan penyidikan itu KPK melakukan pengamatan terus menangkap orang yang dicurigai itu apa kalau ada kecurigaan ada lagi yang ada kecurigaan tapi mau dilakukan nah, dilakukan operasi oleh KPK namanya OTT operasi tangkap tangan sedang dikerjakan itu jadi itu perbedaannya. Mestinya yang lebih menarik tadi kalau kamu mau ambil contoh KPK Komisi Pemberantasan Korupsi. Polisi berhak menangani korupsi. Polisi berhak menangani korupsi. Berhak. Dia penyelidik dan penyidik. Kejaksaan berhak menangani korupsi. Berhak. Dia penyelidik dan penyidik. Jadi ada tiga lembaga yang berhak menangani korupsi. KPK, lembaga non-struktural yang independen. Tadi Polri, lembaga negara yang independen. Apa bedanya nih? Terus kejaksaan, lembaga apa tuh? Itu yang belum ada. Nah, tiga lembaga ini menangani korupsi. Satu waktu kan bisa gontok-gontokan di lapangan. Ini kerjaan saya, ini kerjaan saya. Maka mereka bersepakat supaya nggak terjadi kericuhan. Mereka bersepakat. KPK tidak boleh gitu. Dan KPK juga punya komitmen. KPK tidak boleh dan tidak akan menangani kasus korupsi yang jumlahnya 1 miliar ke bawah atau di bawah 1 miliar KPK nggak mau nangani itu diserahkan pada polisi dan kejaksaan itu caranya cara dia membaginya tapi mungkin nggak kejaksaan melihat satu kasus besar angka korupsinya 8 miliar, 20 miliar, 80 miliar dipegang sama kejaksaan, nggak dikasih ke KPK, mungkin nggak? Mungkin, karena batasan kejaksaan nggak ada angka terendah, nggak ada angka tertinggi. Polisi juga gitu, nggak ada angka terendah, nggak ada angka tertinggi. Tapi kalau KPK ada angka terendah, dia nggak mau main di bawah 1M, di atas 1M dia main, gitu. Main apa untuk negara itu? Tapi kenyataannya, karena semangat yang luar biasa KPK ini, komitmen dia itu ditabrak sama dia. Komitmen dia ditabrak sendiri. Dan KPK tuh gak mau nabrak itu. Padahal dia lembaga non-struktural yang independen, yang lahir karena reformasi. Kan bagus tuh kalimatnya, lahir karena reformasi, jadi tuntutan masyarakat. Tapi nangkep yang namanya Patrialis Akbar, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, itu ditangkep dengan barang bukti 100 juta rupiah, 100 juta rupiah, dan bukan di tangan dia. di tangan orang, orang itu baru mau ngasih ke dia. Luar biasa kan? Jadi KPK udah bermain, dalam tanda petik, bermain politik. Dia bisa ngincer siapa yang di yang dimau, atau dalam tanda petik ada pesanan-pesanan tertentu. Ini juga jadi gak bagus. Kalian tahu yang punya RCTI, Haritanu Sudibyo, mendirikan partai namanya Perindo. Partai Persatuan Indonesia, apa kalau nggak salah? Iya. Partai Perindo Persatuan Indonesia. Dia tulisannya tuh di bawah TV-nya mau itu RCTI, mau itu Global TV, mau MNC, itu kritik-kritik terhadap pemerintah. Kritik terhadap pemerintah. Terus dia ada kasus Mobile 8. Mobil 8 itu dia harus bayar sejumlah ratusan miliar. 120 atau 80, pokoknya banyak lah yang dia harus bayar. Terus dipanggil dia sama kejaksaan. Dipanggil sekali gak mau, dua kali gak mau, ketiga kali mau. Dipanggil oleh kejaksaan, tahu-tahu yang terjadi masyarakat semuanya tahu. Sekarang di TV-nya dia, di MNC TV, Global TV, RCTI, gak ada lagi tulisan-tulisan kritik terhadap pemerintah. Kenapa? Karena udah dipanggil oleh Jaksa Agung. Sudah digini-giniin sama Jaksa Agung. Awas ya, kalau kamu masih mau terus, gitu kira-kira, masih mau terus ini dilanjutkan perkara ini, maka terusin aja. TV-TV kamu tuh nulis kritik-kritik pedas terhadap pemerintah itu. Perkara kamu ini terus, dan kamu harus bayar sekian. Kalau mau stop, ini perkara stop, kamu rubah sikap kamu terhadap pemerintah. Udah dirubah, semua TV dia gak ada lagi tulisan kritik. Ada gak? Nah. Tapi kasus mobile 8-nya stop gak? Stop. Jadi apa? Itu namanya jual beli perkara demi tendensi politik. Nah, kalau begini kan repot, ya kan? Udah menggebu-gebu bahwa harus bayar sekian-sekian. Ya stop. Nah, ini gambaran tadi bagaimana tuh kalau misalnya itu tumpang tindih terjadi. Lanjut, yang lainnya. Jadi tadi yang udah jawab mana? Hendro. Terus? Ayo cepat. Mau jawab yang mana lagi? Vicky Oriza, sejak kapan lembaga itu disahkan? Lembaga-lembaga itu disahkan dari zamannya Orde Baru, ya. Tapi begitu Orde Reformasi 98 ke sini, itu semakin banyak, dan karena terlalu banyak, akhirnya yang satu tumpang tindih dengan yang lain. Jadi kalau ditanya kapan, nyebutin tahunnya nggak bisa. Karena masing-masing lembaga tuh ada yang lahirnya tahun sekian, ada tahun sekian, ada tahun sekian. Itu jadi dia dari Orde Baru. Ya. Mulai banyaknya itu dari Orde Baru. Dan terus makin bertambah sejak reformasi. Apakah masih ada? Masih ada sampai sekarang. Tapi itu tadi, banyak yang sudah dilikuidasi, di stop, diakhiri masa tugasnya karena dianggap tumpang tindih. Dulu ada lembaga negara namanya LHK, lembaga LHKPN, lupa itu lembaga lembaga di dalamnya laporan hasil kekayaan pejabat negara. Oh iya. Lembaga yang menghimpun kekayaan hasil negara, hasil pejabat negara. Dia lembaganya namanya apa ya? Dia intinya ingin membuat LHKPN. LHKPN itu laporan hasil kekayaan pejabat negara. Nah, lembaganya apa? Pokoknya dia kerjaannya setiap pejabat negara itu diminta hasil apa? Laporan hasil kekayaannya. Dari situ kalau misalnya dia sekarang kekayaannya ada 3 miliar. Baru menjabat sebentar 2 tahun, 3 tahun, begitu bikin laporan lagi kekayaannya 33 M. Baru 3 tahun bertambahnya 30 M. Jadi dalam setahun nambahnya 10 M. Luar biasa nih Bapak, ya dari mana? Nah, diinterogasi lah. Kalau dia gak bisa jawab, diteruskan itu ke KPK. Pak, ini ada indikasi nih, tolong selidiki. Itu kan kerjasama antar lembaga namanya. Nah itu yang lembaga menghimpun LHKPN itu ditiadakan, dilebur. Dan itu menjadi tugas, bagian dari tugas KPK. Itu apa? Kalau pertanyaannya masih ada, yang itu ya, yang lembaga menghimpun LHKPN tadi, itu sekarang udah nggak ada, karena dia masuk menjadi bagian tugas dari KPK. Jadi ada yang masih ada yang sudah dilebur, dan seterusnya. Udah berarti Vicky. Lanjut. Siapa lagi? Diskaning, LNS pengawasannya oleh siapa? Aduh, ini lama nih. Pertanyaannya ditulis? Jawabannya udah? Jawabannya yang saya sebutin udah ditulis? Ya, saya akan menjawab dari sekarang. LNS pengawasannya oleh siapa? Lembaga non struktural adalah lembaga negara Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi sektoral dari lembaga pemerintah yang sudah ada. Jadi LNS ini dibentuk oleh pemerintah. Jadi yang mengawasi juga lembaga pemerintah. Bukan lembaga pemerintah, itu aja. Kalau mau lembaga, lembaga pemerintah. Bukan pemerintahan. Pemerintahan itu kerjanya. Ngerti gak? Rektor itu jabatannya. Kalau dia bekerja dengan jajarannya, rektorat gitu. Pemerintah itu lembaganya. Kalau dia bekerja, pemerintahan namanya. Jadi kalau bilang lembaganya pemerintah, oke. Jadi pengawasnya juga pemerintah. Selesai. Pertanyaan Mahdian, jawab. Bagaimana cara mengangkat pejabat atau pemimpin lembaga non struktural? Lembaga struktural apa non struktural? Mahdian, ah? Non struktural. Lembaga non struktural. Tadi udah terjawab. barusan belum jawab. Dia dibentuk berarti apa ya, oleh pemerintah. Iya. Dia pejabatnya itu by selected. Bukan by elected. Pejabatnya itu by selected, artinya by selected artinya diseleksi oleh pemerintah. By selected. Artinya diseleksi dan ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kalau by selected artinya cuma ini, diseleksi dan ditetapkan. Dia bukan by elected. Elected itu dipilih dan ditetapkan. Gitu ya. Kalau gubernur by selected atau by elected? By elected. Kalau bupati wali kota by elected atau by selected? By elected. Camat by selected, by elected? By elected. Camat? By elected. Lurah by selected atau by elected? Selected. Kepala desa by selected atau by elected? By elected. Dia dipilih langsung oleh masyarakat desa itu. Makanya ada pilkades, pemilihan kepala desa. Ya udah, silakan Bu Ibu. Pak Budan.